Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin amma ba'd. Ayyuhal ikhwah fiddin azani Allah wa iyyakum, alhamdulillah kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala taufik ini untuk melanjutkan kajian kita mempelajari membaca bersama hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disusun, dikumpulkan oleh Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala dalam kitab beliau Bulughul Maram. Pada hadis yang ke-7. Hadis ini berkaitan dengan hadis yang ke-8 dan yang ke-9. Kita baca 3 sekaligus. Hadis yang ke-7 an rajulin, dari seseorang yang sahiban nabiyya, yang pernah menyertai menjadi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, beliau mengatakan, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang an taghtasilal mar'atu bi fadlir rajuli. Melarang seorang perempuan mandi dengan sisa mandinya laki-laki. Awir rajulu bifadlil mar'ati. Kebalikannya, Rasulullah juga melarang seorang laki-laki mandi dengan sisa air bekas mandinya perempuan. Wal yaghtarifa jami'an. Tapi hendaknya keduanya itu ngambil gayung, mandi pakai gayung. Kedua-duanya. Kharajahu Abu Dawud, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud Nasa'i. Wa isnaduhu sahih, dan sanadnya kata beliau sahih. Hadis yang ke-8 berkaitan penuh dengan hadis yang nomor ini. An Ibn Abbas, dari Abdullah Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Anin Nabi, yani annan Nabi, yang bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaghtasilu bi fadli Maimunah. Bahwasanya beliau itu pernah mandi menggunakan air sisa, air bekas mandinya Maimunah bintul Haris, istri beliau. Kharajahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis yang ke-9, wali ashabis sunan, dan dalam riwayat ashabis sunan, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, dan Ibnu Majah, beliau sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, Abdullah bin Abbas mengatakan, iwatasala ba'du azwajin nabi fi jafna. Sebagian istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mandi di sebuah tempat. Fak gitu ya. Faja'a li yaghtasila minha, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba-tiba datang dan beliau kepingin mandi di situ. Ini beliau kepingin mandi di situ. Qalat lahu, faqalat lahu, maka sang istri itu pun mengatakan kepada beliau, inni kuntu junuban, saya tadi itu pas mandi di situ adalah mandi karena junub ya Rasulullah. Faqala, maka Rasulullah mengatakan, innal ma'a la yajnib aw la yujnib, sungguhnya air itu tidak ikut menjadi junub. Wa sahahu Tirmidzi, dan hadis ini disahihkan oleh Imam Tirmidzi wa Ibnu Huzaimah, dan hadis Ibnu Huzaimah. Para hadirin ajarni Allahu iyyakum. Kalau kita cermati dua hadis ini. Maka sekilas akan kita melihat dua hadis yang bertentangan, bertolak belakang. Riwayat yang pertama, hadis yang ke-7. Di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang laki-laki mandi menggunakan air bekas kaum wanita dan wanita mandi menggunakan bekas kaum laki-laki. Tapi di hadis berikutnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri mandi menggunakan air bekas istrinya. Bahkan tatkala dikomentari istrinya, ya Rasulullah, tadi pada waktu saya mandi di situ, saya itu junub. Ini saya itu junub. Maka Rasulullah mengatakan, yang junub kan kamu, airnya gak ikut-ikutan junub. Jadi airnya itu gak ikut-ikutan junub. Menunjukkan bahwasanya ini Rasulullah SAW pernah mandi menggunakan bekas air istrinya. Gitu. Nah, dalam memahami semua dalil yang semacam ini, mananya yang secara lahir bertentangan, maka ada beberapa hal yang harus kita pahami. Yang pertama, tidak ada pertentangan apapun dalam dalil-dalil syar'i. Sesuatu yang harus kita yakini, bahwasanya tidak mungkin terjadi pertentangan di dalam dalil-dalil syar'i. Al-Quran tidak mungkin bertentangan dengan Al-Quran. As-Sunnah tidak mungkin bertentangan dengan As-Sunnah. Al-Quran tidak mungkin bertentangan dengan As-Sunnah. Dan keduanya, Al-Quran dan As-Sunnah, tidak mungkin bertentangan dengan dalil-dalil yang lain yang itu dijadikan landasan syariat semacam ijma' dan qiyas. Kenapa? Karena semua dalil itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mungkin akan saling bertentangan. Tatkala Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut tentang firman-Nya Al-Qur'anul Karim kepada orang-orang kafir, Rabbuna Jalla wa Ala firman, "Afala yatadabbarunal Qur'an?" Walau kana min indi ghairillahi lawajadu fi ikhtilafan katsira. Apakah orang-orang kafir itu tidak mau untuk mentadaburi, menelaah, memahami isi Al-Qur'an? Seandainya dia itu datang dari selain Allah, niscaya akan ditemukan banyak perselisihan. Tatkala yani Al-Qur'an itu datang dari Allah, maka tidak ada perselisihan dari awal sampai akhir. Wahyu juga datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis juga datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala firman, ini wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha, dan tidaklah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu berbicara karena hawa nafsu, tapi karena wahyu yang diwahyukan kepadanya. Dalil yakni ijma, kesepakatan para ulama juga dalil, dan tidak mungkin bertentangan, karena Rasulullah bersabda, innallaha la yajma'u hadhihi al-ummah 'ala dhalalah, Allah tidak akan pernah menjadikan umat ini sepakat di atas kesalahan. Akal yang sehat itu pun datangnya dari Allah, tidak mungkin menentang dalil. Tidak mungkin menentang dalil. Ini kaidah yang harus kita pahami. Ini kaidah yang harus kita pahami. Yang kedua, jika kita memahami kaidah dasar ini, tidak ada pertentangan dalam dalil syariat. Tidak ada pertentangan dalam dalil syariat. Semuanya secara total. Maka muncul masalah. Tapi kok faktanya ada, Ustaz? Koyok ini. Faktanya ada. Jangan katakan dari awal bahwasanya tidak ada pertentangan dalil. Tapi kok faktanya ada? Dan ini harus dipahami pada titik yang kedua. Jika nampak ke permukaan bahwasanya ada dalil yang bertentangan, maka yang melihat pertentangan itu hanya mata kita yang zahir. Di pandangan kita itu berbeda, tapi hakikatnya tidak ada perbedaan. Kenapa? Ya karena kita ilmunya terlalu cekak. Ini untuk mampu memahami dalil yang kelihatan bertentangan itu, padahal sebenarnya tidak ada pertentangan. Maka muncul masalah yang ketiga. Apa yang harus kita lakukan kalau memang nampak ke permukaan terjadi pertentangan? Kalau memang nampak ke permukaan terjadi pertentangan, maka yang kita lakukan dua hal. Yang pertama, lihat semua dalil itu. Semuanya sahih ataukah sebagiannya sahih, sebagiannya lemah. Kalau ternyata hadis yang pertama lemah, hadis yang kedua sahih, yowis selesai urusan, gak usah terus-terus no. Ini maknanya hadis yang lemah, hadis yang dhaif itu berarti secara asal memang tidak bisa dipakai dalam masalah yakni hal tersebut sebagai dalil. Yang dipakai hanya dalil-dalil yang sahih. Dan kalau cara ini bisa dilakukan, maka itu yang paling gampang. Cara itu yang paling mudah. Kenapa? Karena kita melihat sisi riwayat, sahih dan tidaknya sebuah riwayat. Sahih dan tidaknya sebuah riwayat. Yang kedua, jika ternyata semua dalil itu sahih, ayat dengan ayat, hadis dengan hadis, ayat dengan hadis, yang sama-sama sahih dan zahirnya bertentangan, maka ini yang dinamakan dalam bahasa usul fikih namanya ta'arudul adillah. Apa yang kita lakukan kalau terjadi pertentangan dalil? Pertama yang harus kita lakukan para jemaah sekalian, yang harus kita lakukan pertama kali itu adalah berusaha mengkompromikan antara semua dalil yang ada. Berusaha mengkompromikan antara semua dalil. Ini difahami demikian, ini difahami demikian, sehingga klop. Contoh, apakah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu mampu memberi hidayah kepada orang lain? Jawabannya, ayat yang berkaitan dengan Rasulullah memberi hidayah itu dua kelompok gitu ya. Kalau dua ayat enggak, dua lebih dari dua ayat, tapi kalau dua kelompok iya. Kelompok yang pertama, ayat-ayat yang menyatakan Rasulullah itu bisa memberi hidayah. Perhatikan misalkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad, sungguh engkau itu bisa memberi petunjuk ke jalan yang lurus. Jadi di situ Allah menegaskan Rasulullah itu mampu memberi petunjuk. Tapi di ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwasanya Rasulullah itu enggak bisa memberi petunjuk. Tatkala kematian paman dan beliau Abu Thalib kondisi kafir, Rasulullah itu sedih, napa pamanku dewe kok mati kafir. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Sungguhnya Allah, yakni sungguhnya engkau tidak bisa memberikan petunjuk kepada orang yang kau cintai. Allah satu-satunya yang bisa memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Piye to iku dua ayat sitok ngono, yang satu gitu. Ngene. Itu namanya kasat mata kita melihat tangan, tapi sebenarnya kalau dikompromikan sangat mudah. Dikompromikan sangat mudah. Hidayah, petunjuk yang Allah tetapkan miliknya Rasulullah, bukan petunjuk yang Allah katakan enggak menjadi milik Rasulullah. Karena petunjuk itu ada dua. Petunjuk dalam arti memberi nasihat, memberi wejangan. Memberi petunjuk dalam arti ya, apa ya, menasihati, menyampaikan ilmu. Ini dimiliki oleh Rasulullah. Yang kita pun memilikinya, sallallahu alaihi wasallam. Yani yang ini bisa memberi nasihat, memberi tausiah, yani melarang yang mungkar, memerintah yang baik, itu dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan semua orang mampu untuk melakukannya. Tapi hidayah itu juga ada dua, hidayah itu taufik. Hidayah taufik itu orang yang kita ceramai, orang yang kita nasihati, orang yang kita dakwai, gelem terima apa enggak itu urusannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam enggak mampu melakukan itu. Enggak mampu melakukan itu. Dua pamannya Rasulullah yang kafir itu lebih banyak. Yani Abu Jahal kafir. Jadi kafir bahkan menjadi ikut Abu Jahal, Abu Lahab bahkan menjadi penentang utama dakwah beliau. Sa istri nih, bibinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam siapa? Ummu Jamil. Ummu Jamil ya, istrinya Abu Lahab. Yani itu juga menjadi penentang dakwah padahal keluarga. Yani paman bahkan kakak dari bapaknya beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Dan yang paling parah adalah paman dan beliau sendiri Abu Thalib. Yani Abu Thalib. Yani hidayah taufik enggak dapat dimiliki oleh siapapun. Para nabi enggak memilikinya, apalagi kita. Ibrahim alaihissalam tidak mampu memberikan hidayah kepada bapaknya Azar. Nabi Nuh tidak mampu memberikan hidayah kepada anaknya Kanaan. Nabi Lut tidak mampu memberikan hidayah kepada istrinya. Gitu dah. Dan yang lainnya. Semua itu hidayah taufik. Itu cara pertama. Ngompromikan dalil. Ini dibawa ke sini, ini dibawa ke sini. Selesai urusan. Kalau ternyata enggak bisa, Ustaz. Dicoba. Enggak ketemu dalan. Kalau mentok semacam itu, lihatlah. Apakah ada petunjuk dalam dalil tersebut? Mana yang dulu, mana yang belakang? Mana yang dulu, mana yang belakang. Yang belakangan dijadikan sebagai pedoman untuk menghapus hukum yang sebelumnya. Itu namanya nasikh dan mansukh. Ada menghapus, ada dihapus. Kenapa? karena saat wahyu masih turun, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum meninggal dunia, hukum masih bisa berubah. Dulu begini, sekarang begitu. Dulu begitu, sekarang begini. Itu bisa dalam hukum. Karena Allah Subhanahu wa taala menetapkan man nasakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha dalam Al-Baqarah. Apa yang kami hapus dari sebuah ayat atau kami jadikan kau lupa, kami akan datangkan ayat yang semisalnya atau yang lebih baik darinya. Ini atau yang lebih baik darinya. Nah, itu jadi itu contohnya banyak. Ini tadi kajian usul fikih pula. Ini itu contohnya banyak. Yang ketiga, enggak ketemu. Mana yang dulu, mana yang belakang enggak ketemu. Maka tatkala itulah digunakan jalur tarjih namanya. Menguatkan salah satu dalil. Menguatkan salah satu dalil. Itu namanya tarjih. Menguatkan salah satu dalil ini yang ada. Dan cara untuk menguatkan salah satu dalil itu sangat luas sekali. Lebih dari 100 sisi untuk menguatkan salah satu dalil. Terakhir, semua sisi yang untuk menguatkan salah satu dalil itu mentok. Mentok wis. Ya gimana? Ya gimana lagi? Ini wong dikumpul, dikompromikan, gak bisa. Dicari mana dulu, mana belakangan, gak ketemu. Untuk menguatkan salah satu dalil, gak ketemu. Ini terakhir, para ulama kita berselisih. Nah, apaan dong ini masalah kayak semua. Tapi itu cuma teori ya. Sampai pada tahapan keempat, ini cuma ada di teori. Kalau ditanya, contohnya apa? Rauno. Contohnya apa? Gak ada. Maksudnya, masalah yang sampai mentok, semua ulama mentok itu gak ada. Tapi kalau seandainya ya, ada, maka sebagian ulama mengatakan, ya wis, jangan ngomong apa-apa, wis menengok. Ini tawakuf. Tawakuf itu ya wis. Wis, jangan komentar apa-apa. Wis, diam sampai di situ. Enggak bisa, wong memang enggak bisa, enggak tahu. Sebagian ulama dalam kondisi macam itu taklidlah kepada orang yang paling kita percayai ilmunya. Mungkin kita sendiri enggak bisa untuk mendeteksi, ya wis ikut salah satu di antara para ulama yang kita yakini ilmunya. Nah, kembali pada masalah yang ada di hadis ini, berarti hadis ini sekarang kita paparkan dengan kaidah-kaidah yang barusan saya sebutkan. Masalah yang pertama sekarang ditinjau, awal yang ditinjau itu kesahihan riwayat. Itu kesahihan riwayat. Ingat, pada waktu mukaddimah yang ada dalam kita membahas mukaddimah Bulughul Maram, kita katakan tidak semua hadis yang beliau masukkan di sini hadis sahih. Bahkan beliau terkadang sengaja memasukkan hadis dhaif. Beliau mengatakan sebuah hadis, memasukkan sebuah hadis, di belakangnya mengatakan hadis ini dhaif. Sengaja. Ini memasukkan sebuah hadis dengan catatan hadis itu adalah hadis yang dhaif. Kenapa? Untuk mengisyaratkan, menunjukkan dalam masalah ini ada perselisihan para ulama. Ini loh dalilnya, ternyata dhaif. Ternyata dhaif. Dalam masalah riwayat, masalah ini, riwayat yang kedua dan yang ketiga, gak ada masalah sama sekali. Karena hadis tentang Rasulullah pernah mandi. Hadis tentang Rasulullah SAW pernah mandi dengan air bekas siapa? Maimunah. Itu dalam Sahih Muslim. Itu dalam Sahih Muslim yang meriwayatkan juga Ibnu Abbas. Dan Ibnu Abbas itu adalah siapa? Ponakannya Maimunah. Jadi Abbas Ibnu Abdul Muttalib itu punya istri namanya Ummul Fadl Bintul Haris. Jadi Ummul Fadl Bintul Haris itu bapaknya, ibunya Abdullah Ibnu Abbas. Ummul Fadl Bintul Haris itu punya adik namanya Maimunah. Maimunah Bintul Haris. Lah Maimunah inilah yang dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa wasallam. Yani sehingga Maimunah itu radhiyallahu anha itu adalah adik ibu, ya namanya sering bibi, ya. Bibinya Abdullah Ibnu Abbas. Riwayat yang kedua pasti sahih. Enggak diragukan lagi karena itu riwayat sahih Muslim. Riwayat yang pertama yang diperselisihkan oleh para ulama. Sebagian ulama mengatakan riwayat yang pertama hadis tentang Rasulullah melarang larangan, hadis tentang larangan itu dhaif. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya hadis itu dhaif, gitu ya. Tapi sebagian ulama mengatakan hadis itu sahih dan di antara mereka yang mengatakannya siapa? Al-Hafidz Ibnu Hajar. Jika kita mengikuti para ulama yang mengatakan hadis yang pertama yang adalah hadis larangan dhaif, selesai urusan sampai di situ. Wis selesai, enggak usah terus noh. Pembahasannya sampai di situ. Kenapa? Ya wis selesai hadisnya dhaif. Ini berarti kalau begitu mandi dengan yang bekas lawan jenis itu boleh-boleh aja karena hadis larangannya itu dhaif. Sekarang yang jadi masalah agak panjang itu adalah bagaimana kalau hadis ini sahih sebagaimana yang dikatakan oleh sebagian para ulama, dan ini yang dikuatkan oleh Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah taala dalam Fathul Bari bahwasanya beliau mengatakan wa isnaduhu sahih, sanadnya itu sahih. Ini sanadnya itu sahih. Kalau kita katakan ya akhwan hadis ini sahih, kalau kita katakan bahwasanya hadis ini sahih, maka berarti harus diapain? Jadi koreng. Harus diapain? Dikompromikan antara kedua hadis ini. Dikompromikan antara ini kedua hadis ini. Gitu ya? Dikompromikan. Tapi Yohan, sebelum kita mengkompromikan antara kedua hadis ini, butuh untuk kita memahami dulu apa makna larangan mandi bifadli ini al-mar'ah. Mandi, lihat larangan hadis ini. Rasulullah SAW melarang yani wanita mandi dengan bekas laki mandinya, bekas air mandinya laki-laki. Rasulullah melarang laki-laki mandi dengan bekas dengan air bekas mandinya perempuan. Di ujung hadis itu Rasulullah mengatakan wal yaghtarifa jami'a, hendaknya keduanya sama-sama ngambil gayung. Al-hurfah mihrafah itu gayung, nyidui, ini nyidui. Bisa menangkap makna hadis ini? Hadis ini berkaitan dengan gaya mandi zaman dahulu. Apa? Gaya mandi zaman dulu. Anda katakan gaya mandi zaman Rasulullah SAW itu nyemplung. Ini gaya mandi di zaman Rasulullah SAW itu koyok mandi di jublang. Mandi di nyemplung. Ya, ya mandi di zaman beliau SAW itu jarang. Jadi gak semua rumah ada kamar mandi. Enggak semua rumah ada kamar mandi. Ini. Lah, mereka itu kalau yang mau mandi itu di kota itu biasanya ada yang menyediakan atau pemerintah kota itu menyediakan tempat mandi. Tempat mandi itu kayak model kolam renang untuk laki-laki, untuk perempuan. Laki-laki nyemplung, blubur-blubur, tuh pakai sabun, memang ngrungono sabun zaman itu. Ya kayak masuk kolam renang ngono lho. Laki-laki jebur blubur-blubur metu neh, ini macam itu. Lah, yang perempuan juga begitu. Lah, ini kalau sampai ada lawan jenis, ini yang jadikan masuk. Jadi kalau ada perempuan, kemudian ada laki-laki mau masuk. Ini kalau hadis ini sahih ya, maknanya adalah jangan. Yang sudah dimasuki perempuan, yang laki-laki itu jangan. Terus solusinya gimana? Ya pakai gayung. Solusinya? Oh, jadi nyemplung. Solusinya itu pakai gayung saling dicidui gitu sehingga nanti air itu bukan bekas air mandi, bukan bekas mandi, tapi ini wong di bak ngono kan gak bekas air mandi to. Ini gak bekas air mandi. Ini ada ya koyo kolam zaman kita lah, mandi pakai shower. Ini bojone sampean mandi pakai shower, sampean ojo pakai ngono wong air ini ditandon. Airnya ditandon. Atau pakai bak. Bak kamar mandi atau pakai timba. Yang ini mandi biur-biur ngono. Ini ada nyisa, itu kan bukan bekas air mandi. Ini bukan bekas air mandi. Jadi gambarannya itu gambaran mandi yang ada di zaman dahulu. Jadi airnya dikit, ben irit air, nyemplung buyu-buyu-buyu metu, nyemplung buyu-buyu-buyu metu gitu. Jadi kena ge wong akeh. Ini semacam gitu. Itu makna dari hadis ini fal yang tarifa jami'an. Solusinya kalau itu nanti untuk laki-laki, untuk perempuan, misalkan satu rumah, di rumah itu ada kamar mandi semacam itu. Laki-laki ya, perempuan ya. Solusinya jangan nyemplung, tapi pakai gayung. Solusinya itu pakai gayung. Nah, para ibu dan asani Allahu yani wa yakum, itu makna yang ada dalam hadis ini. Seandainya kita mengatakan hadis ini sahih, maka makna larangannya itu adalah ada di situ. Maka berarti ya, Hon. Kalau begitu, keluar dari masalah yang sedang kita bahas, mandi pakai shower. Itu di luar masalah kita. Mandi pakai shower, mau laki-laki, perempuan, laki-laki, perempuan, laki-laki, perempuan, mau silang. Ini istrinya mandi, terus bapaknya mandi, terus anak yang perempuan mandi, terus anak laki-laki mandi. Ya ora ono masalah, wong airnya itu ditandon. Airnya itu ditandon dan enggak ada masalah sama sekali dan tidak ada larangan dalam hadis ini. Kita anggap hadis ini sahih, sama sekali enggak ada larangan mandi dengan shower karena enggak masuk dalam mandi bifadli al-mar'ah dan mandi bifadli rajul. Itu yang pertama. Gitu ya. Yang kedua, tidak masuk dalam larangan ini mandi pakai gayung. Ya benar, mandi pakai gayung, mandi pakai selang, selang karo shower itu podo ya. Mandi pakai gayung. Enggak masuk dalam larangan ini mandi pakai gayung. Kenapa? Rasulullah sendiri mengatakan dalam solusi wal yaghtarifa jami'a, keduanya itu sama-sama pakai gayung. Nah, si lanang coba gayung, si wedok coba gayung, selesai urusan. Ini. Mandi pakai gayung enggak masuk dalam yakni hadis hadis ini. Berarti hadis ini cuma bisa digambarkan di kolam renang sama di apa jenenge iku mampat mandi sing njero omah tapi nyemplung jenenge batap sebuah rakyat kira dia ngono. Gambarannya itu dalam tempat semacam itu gitu, gambarannya itu dalam tempat semacam itu, jadi sehingga berkemados mandi istrinya kemudian buat mandi suaminya atau mandi suaminya buat mandi istrinya. Ini yang jadi titik permasalahan dalam hadis ini. Hukumnya itu boleh ataukah tidak? Jadi saya katakan ya, shower jangan disangkut-pautkan dengan hadis ini. Sama sekali enggak masuk. Yani gayung, mandi pakai gayung dan itu mandi normalnya negeri kita. Yani itu jangan disangkut-pautkan dengan hadis ini. Itu enggak masuk sama sekali. Mandi ini berkaitan hanya apa hukumnya masuk kolam renang sing barusan dipakai para cewek yang ikhwan-ikhwan masuk ngono ya. Barusan ono akhwat metu, rombongan metu, sekarang ganti ikhwan atau ikhwan yang masuk nanti sebentar lagi rombongan akhwat. Gitulah gambarannya semacam itu. Itu boleh apa tidak? Ataukah harus dipisah? Jadi kolam renang sing akhwat yo kono, kolam renang sing ikhwan kayak gini ngono. Jadi semacam itu atau bagaimana? Ini berkaitan dengan hadis yang ada di hadapan kita karena itu kondisi mandi yang ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa wasallam. Wallahu alam bisawab. Jadi wallahu alam bisawab. Kalau kita yakni harus kita gabungkan antara kedua hadis ini para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka rata-rata para ulama mengatakan Rasulullah ada larangan. Dengan anggapan hadis ini sahih ya. Rasulullah ada larangan. Rasulullah sendiri melakukan. Bahkan beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pada waktu dikasih alasannya ya Rasulullah, aku tadi junub gitu. Ini aku tadi sedang junub. Jangan ada yang tanya ya, kok Rasulullah enggak ngerti kalau istrinya junub? Lah orang junub itu kan macam-macam toh. Junub kan enggak mesti jima. Ini junub itu kan bisa jadi ini mimpi basah. Istrinya Rasulullah kan 9. Ini. Jadi bisa jadi pada waktu beliau ini pagi-pagi ke rumahnya Maimunah, malamnya beliau itu mimpi basah. Bisa jadi beliau junub dan Rasulullah enggak tahu kalau sedang junub. Ini sedang junub, maka Rasulullah mengatakan yang junub kan kamu. Ini dalam artian air ini enggak ikut-ikutan junub, air ini enggak ikut-ikutan junub. Wallahu a'lam. Nah, kalau semacam itu ada larangan tapi Rasulullah melakukan, maka seringnya cara para ulama menggabungkan adalah larangan itu dibawa kepada karahiyat tansih itu sebaiknya dihindari tapi ini lakoni yo tapi sebaiknya dihindari, itu namanya karahiyat tansih. Jadi sebaiknya dihindari tapi kalau seandainya dilakukan pun tidak mengapa. Itu kalau kita paksa harus digabungkan. Tapi kalau penggabungan ini enggak mentok juga enggak bisa, maka kalau kita menggunakan jalur tarjih itu menguatkan salah satu dalil, maka dalil yang apa membolehkan jauh lebih kuat dibandingkan dalil yang melarang, dibandingkan dalil yang melarang. Wallahu a'lam bishawab. Nah, para ikhwah yang Allah Subhanahu wa taala, jadi yang berkaitan dengan duga atau dua hadis ini dalam masalah ini, kesimpulannya mandi dengan shower enggak ada kaitannya dengan hadis ini. Mandi dengan gayung enggak ada kaitannya dengan hadis ini. Anda tambahkan mandi dengan hujan-hujan enggak ada kaitannya dengan hadis ini. Mandi yang ada kaitannya dengan hadis ini itu mandi yang di kolam renang, yang di tempat-tempat semacam itu. Pendapat yang paling rajih, yang paling mapan, yang paling kuat dalam masalah ini adalah boleh. Tapi seandainya dihindari itu lebih baik. Wallahu a'lam bishawab, dengan satu kesimpulan hadis larangan itu sahih dan memang para ulama berselisih tentang kesahihan riwayat hadis yang di situ ada larangan. Wallahu a'lam. Ya. Sampai sini ada yang disampaikan, ada yang ditanyakan? Monggo barokallahu fikum sambil tunggu waktu. Saya sedikit berkaitan dengan ilmu riwayat. Hadis yang pertama nih, ikhwan, dari seseorang yang pernah menyertai, yang pernah menjadi sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Riwayat semacam ini, seandainya bukan seorang sahabat, maka hadis itu dipastikan lemah. Tapi karena dia sahabat, maka jadi gak masalah. Kenapa? Karena seorang sahabat, meskipun gak tahu namanya, itu tidak merusak derajat sebuah hadis. Karena semua sahabat itu terpercaya. Semua sahabat itu telah Allah ridhai. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam firman-Nya ini radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau seandainya periwayatan semacam ini di luar sahabat, maka hadis itu pasti dhaif karena hadis itu namanya mubham. Hadis mubham. Ada seorang rawi yang gak jelas siapa dia. Ini, aku kemarin dikasih tahu oleh seseorang bahwasanya terjadi begini-begini. Seseorang itu sopo? Seseorang itu siapa? Pokoknya seseorang. Pokoknya seseorang. Berita semacam itu dalam ilmu riwayat tidak bisa diterima. Kenapa? Nah, seseorang itu siapa? Sampai pun dia mengatakan, saya kemarin diberitahu oleh seseorang yang saya percayai beritanya. Yang saya percaya, berita itu pun tidak dapat diterima. Kenapa? Karena penelitian pada orang tertentu itu beda antara satu orang dengan orang lain. Yo, ini orang itu baik menurut sampean. Menurutku belum tentu. Ini menurut saya belum. Siapa namanya? Sebutkan namanya sehingga jelas orang ini baik atau enggak. Orang ini terpercaya ataukah tidak. Ini itu kalau bukan sahabat. Tapi karena ini beliau adalah seorang sahabat, maka titik lemahnya hadis ini bukan di sini. Kalau kita katakan hadis itu lemah, tapi pada sisi-sisi yang lainnya. Wallahu. Tapi insya Allah subhanahu wa ta'ala nih yang kita pelajari pada pertemuan kita kali ini. Allah subhanahu wa ta'ala kita lanjutkan. Pertemuan akan datang. Belum hari raya ya? Belum ya? Insyaallah subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Ini bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Kita akhiri. Subhanakallahu wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.